بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد حياكم الله وبياكم الله أيها الإخوة kita lanjutkan pelajaran kita sampai di alamatul asma. Ya, betul sampai situ ya. Summa dzakara al muallif itu. Oke. Nah, ya kan? Baik. Silakan baca maskhulan summa dzakara al muallif. Summa dzakara al muallif. Summa dzakara al muallif rahimahullah ta'ala. Fi ma yani. Kembali kita kembali. Iya. Wajadna hadhihi al-alamata arafna annahu ismun. Baik, cukup. Coba bahasa Indonesia kan. Kemudian penulis menyebutkan pada apa-apa yang yang akan datang. Yang akan datang. Yeah. Tanda-tanda alamat isim. Iya. Yeah. Hatta hingga apabila wajada. Kami jadikan. Mendapatkan. Iya. Yeah. Kami mendapatkan ini alamat. Alamat ini bukan ini alamat. Iya. Yeah. Kami mengenalnya Arabnya. Iya. Sebelumnya dia adalah isim. Baik. Ida itu kan apabila. Berarti pada Arafna taruh kata maka. Maka kami mengenalnya sebagai isim. Baik. Nah, jadi kemudian Al-Imam Ibnu Al-Ajurrum rahimahullah ta'ala menyebutkan tanda isim pada apa-apa yang akan datang ini. Hatta idza wajadna hadhihi al-alama, sampai kalau kita nemuin tanda ini, arafna annahu ism, maka kita pun tahu bahwa dia adalah isim. Ya, baik. Faqala alamatul asma'i qawluhu bal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wadukulin alifi wallami wa hurufil khafdi hadhil arba'u mana alif lamnya? Alif lamnya enggak ada kan? Hadhihi arba'u alamatin ismi. Ah, itu lamul jar. Alamatul ismi. Enggak, benar. Itu ada lam jar di al-ism itu ada lam jar. Oh, alamatul ismi. Alamatin. Alamatin lil ismi. Iya. Baik, hadhihi arba'u alamatin lil ismi. Arba'u kenapa i'rabnya? Apa yang i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya dengan? Baik, kenapa i'rabnya rafa? Kenapa yang rafa? Rafa. Iya. Dari iya, dari hadhihi. Baik. Lalu Ibnu Al-Ajurrum pun berkata, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa huruf al khafdi. Maka isim itu dikenali dengan khafat. Dikenali dengan khafat dan tanwin, dan masuknya alif dan lam, dan masuknya huruf khafat. Nah, jadi isim itu dapat kita kenali dengan khafatnya dia, dan dapat kita kenali dengan tanwin, dan dapat kita kenali dengan masuknya alif dan lam, dan juga dikenali dengan masuknya huruf khafat. Hadhihi arba'u alamatin lil ismi. Inilah empat tanda untuk isim tersebut. Yang apa namanya? Yang kita terangkan tadi. Ya, karena kan tadi di atas kita bilang fi ma yali, ya, pada apa-apa yang berikut ini, kan gitu. Nah, inilah dia empat isim tersebut, ya, empat tanda isim tersebut. Baik, lanjutkan. Fahuwa yu'rafu bil qabdi wal qabdu wal jarru. Lakinna al-kufiyina yu'abbiruna anil jarri bil qabdi yaqulu ibnu malik fi al-fiyati bil al-fiyatihi bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Baik, lanjutkan. Wal basari. Lanjut. Ya, lanjut terus. Wal basriyuna wal basriyuna yu'abbiruna anil khabdi bil jarri wa illa fal ma'na wahidun lakinna hadha istilahun lahum al-kufiyyu yaqulu hafdun wal-basadiyyu yaqulu jarun fa'ija wajadna kalimatan mahfudatan arafna annaha ismun mislu kitabun aliyin. Mana tanwinnya? Kitabu aliyin. Fa aliyin ismun li'annahu mahfudun bil idhafati wa kadhalika marartu bi rajulin karimin fa karimin alamatuha khafdu al-khafdu yakni jurwat fa idza ra'ayna kalimatan majruratan aw mahfudatan ala ta'biri mu'allifi fahiya ismun. Baik. Fa karimin alamatuha al-khafdu. Mas Gulam, fa karimin di baris atasnya tadi. Fa karimin alamatuha al-khafdu. Al-khafdu, kenapa i'rabnya? Apa yang i'rabnya? Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Iya, lalu kenapa i'rabnya marfu? Mubtada'nya? Mubtada'nya alamah, berarti mubtada' bersama khabarnya ini kita sebut dengan susunan? Susunan mubtada'. Iya. Iya, susunan apa namanya itu? Jumlah. Iya kan gitu ya, susunan ya. Nah, jumlah ismiyah. Lalu jumlah ismiyah di sini apakah jumlahnya lahu mahallun minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab? Lahu mahallun minal i'rab. Apa fi mahalli apa i'rabnya? La mahalla lahu minal i'rab. Jadi jumlahnya la mahalla lahu minal i'rab. Nah, baik. Artinya ketika kita bilang la mahalla lahu minal i'rab berarti ya dia enggak punya status. Dia punya status gitu. Jumlahnya punya status. Ya. Yang kita bahas jumlahnya ya, bukan mubtada'nya, bukan khabarnya, tapi jumlahnya. Jumlahnya. Nah, la mahalla lahu minal i'rab atau lahu mahallun fil i'rab. Fa karimin alamatuha al-khafdu. Iya, jadi alamatuha al-khafdu itu kan mubtada, khabar seperti yang sudah kita sepakati. Berarti ketika ketika itu kita nyatakan mubtada khabar, artinya dia jumlah. Susunan tadi, susunan mubtada khabar tadi berarti jumlah. Ini susunan ini jumlah juga. Alamat Tuhan ini. Nama Fauzan ini. Ya, itu kan jumlah. Ya, dia jumlah jumlah juga. Jumlah ismiyah kan? Ya. Nah, jumlah ismiyahnya ini apakah punya tempat dari pengi'rafan atau enggak punya tempat? Punya tempat. Nah, berarti fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Khabar dari Karim. Iya, baik, masya Allah. Khabar dari Karimin. Iya, jadi alamatuha al-khafdu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khabar dari Karimin. Jadi ungkapan susunan ini merupakan khabar bagi Karimin. Iya. Baik. Fahuwa yu'rafu bil khafdi. Ya, lalu syarih pun menerangkan fahuwa yu'rafu bil khafdi. Huwa di sini maksudnya Mas Gulam? Maka dia dikenali dengan khafat. Kita kembali ke awal tadi. Ya, kembali ke awal. Setelah matan fahuwa yu'rafu bil khafdi. Nah, huwa di sini maksudnya apa? Alama isim. Alama isim. Jadi alama isim dikenal dengan khafat, begitu? Isim. Iya, isim, bukan alama isim ya. Dan juga kalau misalkan alama maka seharusnya fahiya. Ya kan gitu ya. Baik, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Itulah aslinya, zahirnya. Tapi di sini syarih menggunakan dhamir. Maka jadilah fahuwa yu'rafu bil khafdi. Dhamir apa ini Mas Ulan? Huwa? Ya, munfasil. Munfasil, baik. Dhamir munfasil, ya. Nah, berarti karena dia dhamir munfasil, berarti huwa di sini statusnya sebagai iya, pastinya sebagai mubtada, kan gitu ya. Karena dhamir munfasil hanya dapat digunakan di awal kalam. Nah, lalu karena huwa sebagai mubtada, mana khabarnya? Iya, jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah fi'liyah yu'rafu bil khafdi. Nah, fi'ilnya adalah yu'rafu. Ya, fi'ilnya adalah yu'rafu. Yu'rafu ini fi'il apa? Fi'il ya madhi atau mudhari? Baik, fi'il mudhari lil majhul. Nah, fi'il mudhari lil majhul yang dibutuhkannya apa? Naibul. Iya, jadi fi'il mudhari majhul serta naibul fa'ilnya ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khabar apa yang menjadi khabar bagi huwa. Lalu naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Yang kembalinya ke huwa. Iya, ke huwa itu lagi. Yang huwa di sini maksudnya adalah al-ism atau kembali kepada al-ism. Jadi fa huwa yu'rafu bil khafdi. Maka dia dikenali dengan khafat. Ya, ini apa namanya? Ucapan ataupun keterangan dari syariah. Ya. Maka dia maksudnya isim tersebut dikenali dengan khafat. Dan khafat itu sendiri adalah al-jarru. Lakinnal kufiyin yu'abbiruna 'anil jarr bil khafdi. Akan tetapi orang-orang Kufah ataupun ahli nahwu yang bermadhab Kufah itu mengungkapkan jarr dengan ungkapan khafat. Mengungkapkan jarr dengan ungkapan khafat. Yaqulu Ibnu Malik fi Alfiyah. Ibnu Malik berkata di dalam Alfiyahnya. Ini maksudnya ucapan Ibnu Malik dibawakan oleh Syarih sebagai dalil bahwa orang-orang apa namanya? Bukan orang Basrah ya, itu mengungkapkannya dengan jar. Ya kan gitu. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Nah, di situ Ibnu Malik menggunakan kata bil jarri, sementara di sini Ibnu Ajurrum menggunakan kata bil khafdi. Yang sebenarnya al khafdi dan al jarri ini ya sama. Ya, jadi makanya di sini dikatakan wal basariyun yu'abbiruna al khafdi bil jarri, sementara ya, madhab Basrah itu mengungkapkan khafat dengan jar. Madhab Kufah mengungkapkan jar dengan khafat. Jadi wallahu'alam ya, tapi kalau ngelihat dari dia apa, dari dia menggunakan istilah tersebut, itu menunjukkan bahwa, mengindikasikan bahwa Ibnu Malik Basrah, sementara Ibnu Al-Ajr Rum Kufah. Ya. Baik. Wa illa fal makna wahid. Namun begitu pun maknanya sama. Maksudnya ungkapan khafat dengan ungkapan jar itu maknanya satu. Lakinna hadza istilahun lahum. Akan tetapi ini istilah yang terdapat pada mereka. Al-Kufi yaqulu khafdun. Orang Kufah ngomongnya khafat. Wal Basri yaqulu jarrun. Orang Basrah ngomongnya jar. Fa idza wajadna kalimatan makhfubatan arafna annaha ismun. Maka apabila kita dapati sebuah kalimah yang dia itu dikhafatkan, kita tahu bahwa dia adalah isim. Ya, soal itunya sama. Di mana khafat dan jar, walau dengan istilah yang berbeda, tapi ini adalah ciri khasnya isim. Jadi saat kita dapati jar pada isim, pada suatu kalimah, maka isimlah dia. Saat kita dapati khafat pada suatu kalimah, maka isimlah dia. Nah, soal keisimannya, ini mereka sepakat, tapi pengungkapan dari kejadian itulah mereka yang berbeda. Dimana orang Kufah mengungkapkannya dengan ungkapan khafat, orang Basrah mengungkapkannya dengan ungkapan jar untuk kejadian tadi, yaitu apa namanya itu? Ya kejadian seperti contoh kita mu'aliyin, aliyin. Nah kejadian aliyin itu, ya kejadian yang terdapat pada kalimah aliyin itu orang Kufah ngomongnya khafat, orang Basrah ngomongnya jar. Maka aliyin ini adalah isim. Li'annahu makhfudun bil idhafah, karena kita lihat dia itu dikhafatkan sebab susunan idhafah. Wa kadzalika marartu bi rajulin karimin. Fa karimin alamatuha al khafat. Maka karim adalah isim. Ya, begitu juga dengan karimin. Maka karim adalah isim karena tandanya adalah khafat. Yakni jurrat fa idza ra'ayna kalimatan majruratan aw mahfudatan ala ta'biril muallif fa hiya ismun. Maksudnya ya yang dimaksudkan di sini adalah dia itu dijarkan. Maka apabila kita melihat sebuah kalimah yang dijarkan atau dikhafatkan, ya kalau menggunakan ungkapan muallif ataupun menggunakan ungkapan Ibnu Al-Ajr Rum, maka dia adalah isim. Jadi pokoknya apabila kita melihat sebuah kalimah yang dijarkan atau dikhafatkan, ya menurut ungkapan muallif, ya maksudnya kata khafat tadi, ya maka dia adalah isim. Nah ini pertanyaan yang bagusnya juga sebenarnya tadi ingin saya singgung. Namun iskalnya di sini adalah di mana syarih menggunakan dhamir muannas, ya, menggunakan dhamir muannas yang menjadi rabit bagi kata karimin, yang itu juga saya sedikit bingung, ya. Apa alasan syarih menggunakan dhamir muannas yang dia jadikan sebagai rabit yang kembali kepada si mubtada'nya, dan di sini mubtada'nya adalah karimin. Karimin, ya kan? Karena kan seperti yang sudah kita sepakati bersama, alamatuhal khafdu, jumlah ismiyah ini adalah khabar bagi karimin, kan gitu. Nah, berarti hanya ini tentunya adalah rabit yang kembali kepada si mubtada. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, apabila khabar itu berupa jumlah, maka harus ada pengikat, harus ada rabit berupa dhamir yang kembali kepada si mubtada. Mubtada yang pertama, kan gitu. Nah di sini mubtada yang pertamanya adalah karimin, yang saya nggak tahu kenapa di sini dia menggunakan ha. Ya paling komprominya kita terhadap pernyataan syarih di sini adalah di mana syarih beranggapan bahwa karimin ini hikayah, dan kita tahu karimin adalah kalimah, kan gitu ya. Jadi karimin adalah kalimat. Jadi seakan-akan syarih mengatakan fal kalimatu alamatuha al-khafdu, yakni jarrat. Maksudnya dia dijarkan. Ya, jadi ta'ut ta'nis di sini digunakan dikarenakan fi'ilnya itu naibul fa'ilnya adalah mu'annas, berupa dhamir mustatir yang takdirnya hiya yang kembali kepada ha yang ada di alamatuha, yang ha kembali kepada karimin fil hikayah kalimah. Ya, demikian wallahu alam. Baik. Ya, lanjutkan Mas Rafi bacaannya. Kadzalika ya'rufu bitanwin, fatanwinu la yadkhulu ila 'ala al-asma'. Fa idza wajadta kalimatan munawwanatan fa'lam annahu ismun. Sawa'un fi dhalika in kana tanwinu bil fathi mithlu Zaidan aw dhammi mithlu Zaidun aw bil khafdi mithlu Zaidin. Falau qulta Zaidun qa'im faqul min hataini al kalimatain ismun. Mu'allamatu ismi wa'allamatu ismiyatihima at-tanwin. Tayyib. Wa 'alamatu ismiyatihima, ya, domir yang ada di dalam ungkapan tersebut, domir apa namanya Mas Rafli? Domir khafat muttasil bil ism. Iya, masya Allah, domir khafat muttasil bil ism. Nah, baik, kemudian kenapa hak domirnya itu dikasrahkan? Karena sebelumnya kasrah. Iya, karena huruf sebelumnya dikasrahkan. Wa alamatus niyatihima. Baik, lalu fa'lam, ya di situ ada kata-kata fa'lam. Maka ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Tanwin. Fa'lam, maka ketahuilah. Di situ ada fa'lam, ya. Lalu ketahuilah. Maksudnya apa yang harus kita ketahui? Apa isi perintah untuk kita ketahui gitu loh. Karena kan di sini syarih memerintahkan kita dengan mengatakan ketahuilah. Nah, mananya yang mau diketahui? Mananya yang mau diketahui? Kalimat munawwan. Kalimat munawwan. Jadi fa'lam kalimatan munawwatan. Atau kalau bahasa Indonesianya, maka ketahuilah kalimat itu kalimat bertanwin. Kalimat yang ditanwinkan gitu. Maksudnya isim kalimat bertanwin annahu ismun. Berarti apa yang harus kita ketahui? Tanwin. Tanwin ya. Kalimat. Baik, fa'lam itu sama dengan alima sebenarnya ya. Ketahuilah itu sama dengan mengetahui. Nah, ketika kita bilang mengetahui, berarti kan ada yang diketahui, kan gitu. Nah, isi dari yang diketahui itu biasanya yang diketahui itu kita namakan apa? Statusnya? Objek. Iya, objek ataupun maf'ulun bi. Jadi sebenarnya saya sedang bertanya di sini mana maf'ulun bi i'lam, gitu loh. Mana maf'ulun bi i'lam? Tanwin. Maf'ulun bi i'lam tanwin. Mana kata tanwin di situ? Munawwanatan itu. Iya. Nah, kalau itu maf'ulun bi, sementara munawwanatan itu mansub karena ngikuti kalimatan. Berarti kalimatan maf'ulun bi-nya. Begitu? Baik. Dua-duanya. Hah? Annaha. Hah? Fa'lam. Hah? Ketahuilah. Iya. Sesungguhnya dia. Hah? Kalimat. Ya. Kalimah. Munawwanah itu. Munawwanah. Isim. Nah, jadi berarti maf'ulun bih-nya adalah jumlah apa masdar muawwal. Iya, masdar muawwal. Jadi isi yang harus diketahui di sini adalah annaha ismun. Sama seperti ketika kita belajar sama seperti teks yang terdapat di dalam usul ustarasa. Fa'lam annahu yajibu alaina, kan. Nah, apa isi yang harus kita ketahui? Makna perintah dari penulis ya terhadap ungkapannya ketahuilah, kan gitu. Nah, mana yang mau diketahui? Annahu yajibu, itu masdar muawwal, kan. Nah, jadi di sini yang menjadi maf'ulun bih-nya atau yang harus kita ketahui adalah annaha ismun. Ha kembali ke kalimah munawwah. Maksudnya annal kalimatal munawwah ismun. Ketahuilah bahwa kalimat yang ditanwinkan itu adalah isim. Itulah yang harus kita ketahui. Fa'lam, ya itulah isi dari ilmunya. Jadi ilmunya adalah annal kalimatal munawwanata ismun. Itulah ilmunya. Nah, ilmu ini disuruh oleh syari untuk kita ketahui. Sehingga dia katakan i'lam. Mafhum? Baik. Ya, jadi maksudnya supaya ketika antum membaca sebuah nas, antum tahu hukum dari nas tersebut. Ya, jika kita menyelami maknanya. Kan begitu. Nah, baik. Jadi hukumnya, apakah ini hukumnya wajib, apakah ini hukumnya, dan seterusnya. Apalagi kalau dibantu dengan ilmu usul fiqih. Baik. Ya, kadzalika yu'rafu bitanwin. Begitu juga halnya, isim itu dikenali dengan tanwin. Ya, setelah sebelumnya kita katakan isim itu dikenali dengan khafat. Dan juga isim itu dikenali dengan tanwin. Fattanwinu, maka kesimpulannya at-tanwin itu, ya, tanwin itu la yadkhulu illa 'alal asma, tidak akan bisa masuk kecuali terhadap isim. Fa idza wajadta kalimatan munawwanatan, maka apabila kamu mendapati sebuah kalimah yang ditanwinkan, ya. Jadi apabila kamu mendapati sebuah kalimah yang ditanwinkan, fa'lam anna hasmun, maka ketahuilah bahwa kalimah yang ditanwinkan tersebut adalah isim. Sawa'un fi dhalika in kana at-tanwin bil fathhi misal zaidan, baik dalam hal tersebut, ya, apabila tanwinnya itu dengan fathah seperti zaidan, au bid dhammi, ya, atau dengan dhamma seperti zaidun, au bil khafdi, atau karena khafat seperti zaidin, falau qulta zaidun qa'imun fa kullun min hatainil kalimataini ismun. Jadi saat kita mengatakan zaidun qa'imun, maka masing-masing dari keduanya, kedua kalimah ini adalah isim. Apa ada, apa alasannya? Wa alamatus miyatihima at-tanwinu. Ya, karena adanya tanda keisiman dari keduanya, yaitu tanwin. Nah, demikian. Baik, lanjutkan. Fa'idha qila hadha rajulun fa rajulun isman. Alimna hadha min at-tanwini wa marattu bi rajulin rajulin isman. Wa fihi alamatani al-khafdu wa tanwinu. مثل هذا لو قلنا هذه دار واسعة وقوله تعالى واسعة هذه واسعة وقوله تعالى وجاءوا بسحر عظيم فسحر اسم وعلامته تنوين والخفض ودخول الحرف الخفض وعظيم اسم وعلامته تنوين والخفض. طيب. Fa idza qil hadza rajul fa rajulun ismun, maka apabila ada pernyataan hadza rajulun, ya, ada pernyataan hadza rajulun, maka rajulun itu adalah isim. Kita ketahui dari apa? Kan gitu. Dari mana kita ketahui bahwa rajulun adalah isim? Alimna hadza min tanwin, kita ketahui ini dari tanwin, ya. Jadi kita ketahui rajulun itu isim adalah dari tanwin. Wa marartu bi rajulin, rajulin ism. Dari mana kita ketahui? Wa fihi alamatan. Kita ketahui, ya, bahwa padanya terdapat dua tanda, bahkan al-khafdu wa tanwinu, yaitu khafatnya dia dan bertanwinnya dia. Wa mithlu hadza law qulna hadhihi darun wasi'ah, dan yang semisal dengan ini juga adalah kalau kita berkata hadhihi darun wasi'ah. Hadhihi darun wasi'atun. Wa qawluhu ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'u bisihrin 'azimin, bisihrin 'azimin. Fa sihr ismun, apa dasarnya? 'Alamatuhu at-tanwin wal khafd wa dukhul harf al khafd, bahkan, ya, jadi ada tiga maksudnya, ya, bahkan ada tiga tanda. Sementara 'azim ismun, ya, 'azim juga ismun. Apa tandanya? 'Alamatuhu at-tanwin wal khafd, dua tanda pada kalimah azim. Baik, lanjutkan. Alif dukhulul alifi wal lam wal basriyuna yaquluna dukhulul al wal khilafu fi hadha yasir yasir yasir al basriyuna al basriyuna yaquluna inna hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini. Wal kalimatu min harfaini yuntaqu bilafdiha. Wal kufiyuna yaquluna innaha kalimatun mukawwanatun min harfaini. Lakinnahuma harfani hijaiyan. Ya musaddada. Ya-nya musaddada. Ya. Hijaiyan. Iya. Ahaduhuma laisa asliyan wa huwa hamzah, fal hamzatu bi al hamzatu wasl tasqutu inda darji wal wasl fa hiya laysat asliyatan hatta naqul innana nantiqu bil lafdhi nantiqu bil lafdhiha idan nantiqu bismiha fa naqulu alif wal lam. Baik, ats-tsalits maksudnya tanda yang ketiga, ya, tanda yang ketiga. Dan jika demikian, ya, maka yang lebih tepatnya adalah as-salisah. Ya, karena maksudnya adalah al-alamatus salisah. Ya, wallahu alam. Baik, dukhulul alifi wal lami. Dukhulul alifi wal lami, ya. Ya. Tapi kalau kita ikutkan ke baitnya, ya berarti dukhulul alifi wal lami, karena di baitnya kan yu'rafu bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami. Jadi masuknya alif dan lam. Ini tanda yang ketiga untuk isim, yaitu masuknya alif dan lam. Wal basariyun yaqulun dukhulu al. Sementara orang Basrah itu ngomongnya dukhulu al, bukan dukhulul alif wal lam. Tapi mereka ngomongnya dukhulu al. Masuknya al. Ya, jadi yang satu ngomongnya al alif wal lam, yang satu ngomongnya al. Wal khilafu fi hadha yasirun. Dan pertikaian ini ya enggak ada apa-apanya gitu ya. Yasir, ya perkara yang ringan aja gitu. Ya, perkara yang ringan. Fi hadha yasirun. Jadi wal khilafu fi hadha, pertikaian dalam hal ini ataupun perbedaan di dalam hal ini yasirun. Wal basariyuna yaquluna inna hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini. Maka Syarif pun di sini mulai apa namanya masuk apa menerangkan alasan perbedaannya, ya, mulai menjelaskan alasan perbedaan dari keduanya. Maka alasan orang-orang Basrah mereka mengungkapkan al-alif wal lam dengan ungkapan al, inna hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini, karena ya, karena al ini ya, al alif wal lam tadi kalau di apa namanya di orang Kufah ngomongnya al alif wal lam, sementara orang-orang Basrah ngomongnya al tadi. Nah, inna hadhi, karena al ini ya, sesungguhnya al ini kalimatun mukawwanatun min harfaini, adalah sesuatu yang terdiri dari dua huruf. Mukawwana terbentuk. Iya, terbentuk dari dua huruf. Ya, sesuatu yang terdiri, sesuatu yang tersusun dari dua huruf. Ya, kalau di sini langsung dikatakan kalimah, ya, kalimah yang tersusun dari dua huruf. Ya. Wal kalimatu min harfaini yuntaqu bi lafdhiha. Dan kalimah yang terdiri dari dua huruf atau lebih, ya, ahsannya fa akthar, ya, ada tambahan ungkapan fa akthar. Yuntaqu bi lafdhiha. Sementara setiap kalimah yang terbentuk ataupun tersusun ataupun terdiri dari dua huruf atau lebih, itu diungkapkan, diucapkan sesuai dengan bunyinya. Yuntaqu bi lafdhiha, diucapkan sesuai dengan bunyinya ataupun lafaznya. Nah, dari sini, ya, walau tidak disebutkan secara spesifik, kita bisa ambil pelajaran bahwa, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya, kita ketahui bersama bahwa kalimah di dalam bahasa Arab itu ada yang hanya terdiri dari satu huruf dan ada yang terdiri lebih dari satu huruf. Tentunya yang lebih dari satu huruf ini lebih banyak dibandingkan kalimah yang terdiri dari satu huruf. Nah, ini sudah kita ketahui bersama. Walau perkara ini adalah unik bagi kita dikarenakan di dalam bahasa Indonesia tidak ada sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang hanya terbentuk dari satu huruf. Sementara bahasa Arab, ya, itu ada kalimahnya kata, ya, sebuah kata yang hanya terbentuk dari satu huruf. Dan tentunya pula ya terbentuk dari susunan-susunan huruf, kan gitu ya, terbentuk. Tapi aslinya ya, hukum asalnya ataupun aslinya yang namanya kata itu tersusun ataupun terbentuk dari susunan-susunan huruf. Susunan huruf. Ketika kita bilang susunan berarti minimal dua ke atas. Minimal dua huruf. Ya, yang pasti dua ke atas kan gitu, nggak mungkin satu. Kalau satu nggak mungkin dibilang susunan. Tapi bahasa Arab justru ada yang terbentuk dari satu huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau itu bukan kalimah ya. Iya, karena kalau o kita bilang kalimah nanti itu juga kalimah jadinya ya. Atau itu juga kalimah jadi ya kan ya dan jadi banyak ya. Jadi maksudnya saya pikir itu bukan kalimah, itu lebih kepada suara-suara kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan asmaul aswad ya, tapi nggak tahu kalau di dalam bahasa Indonesia itu istilahnya apa kan gitu ya. Ya tapi pasti itu bukan kalimah, karena kalau antum tulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu nggak keluar, yang keluar paling itu huruf abjad ya, paling kalau antum tulis ya kan M maksudnya ya, maka yang keluar paling mungkin keterangan bahwa M ini urutan keempat dari huruf-huruf A, B, C, D. Kok urutan keempat M, urutan keberapa? Nggak tahu lah, pokoknya itu ya, ya urutan ke intinya huruf dasar ya. Begitu pula dengan O, kalau antum tuliskan O di kamus besar bahasa Indonesia atau antum cari ya O di kamus besar bahasa di KBBI, barangkali yang diterangkan oleh dia adalah O adalah salah satu huruf-huruf yang terdapat di dalam bahasa Indonesia, kan gitu ya. Nggak keluar malah keterangan tentang O itu maksudnya sedang atau O itu apa maknanya, paham nah, enggak, saya yakin ya nggak keluar O itu adalah paham ya, saya yakin nggak keluar gitu ya kan gitu ya, nggak keluar tapi wallahualam. Namun yang jelas itu bukan kalimah ya, karena kalimah atau kata di dalam bahasa Indonesia sampai saat ini saya belum nemu ya secara konkret bahwa kata dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari satu kalimah. Tapi dalam bahasa Arab kalimah terdiri dari satu huruf itu banyak sekali ya, walau lebih banyak yang terdiri ataupun terbentuk dari susunan huruf ya kan gitu. Nah kemudian di sana mereka ada kaidah di dalam penyebutan kalimah tersebut. Apabila kalimah itu terdiri ataupun terbentuk dari dua huruf ke atas, maka kita ucapkan sesuai dengan bunyinya. Itu kaidahnya. Adapun apabila kalimah itu terbentuk dari satu huruf saja, maka kita mengucapkannya tidak sesuai dengan bunyinya. Kita mengucapkannya tidak sesuai dengan bunyi, tapi kita ucapkan nama dari huruf tersebut. Nama dari huruf tersebut. Misal bi Muhammadin. Ya, misal bi Muhammadin. Maka di situ ada dua kata. Kalimah yang kedua adalah Muhammad. Nah, karena Muhammad ini terdiri dari susunan huruf atau dengan kata lain dua huruf ke atas, maka kita ucapkanlah sesuai dengan bunyinya Muhammad. Kalimah yang kedua adalah Muhammad. Kalimah yang pertama, nah karena kalimah yang pertama ini cuma satu huruf, maka kita bilangnya bukan bi. Tapi kalimah yang pertama adalah alba. Kita ucapkan sesuai dengan nama hurufnya. Ini kaedah. Kaedah yang terdapat di dalam bahasa Arab. Dan kaedah ini tidak ada perbedaan antara Kufah dengan Basrah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di mana kata mereka, apabila suatu kalimah itu terbentuk dari susunan huruf, yang maksudnya adalah dua huruf ke atas, ya susunan itu adalah dua huruf ke atas, kan gitu. Maka diucapkan sesuai dengan lafaznya. Adapun apabila kalimah itu terbentuk dari satu huruf, maka diucapkan dengan nama dari huruf tersebut, tidak diucapkan sesuai dengan lafaznya. Jadi bi Muhammadin, kalimah yang kedua adalah Muhammad, kalimah yang pertama adalah ba. Jangan kita katakan kalimah kedua adalah Muhammad, kalimah yang pertama adalah bi. Itu salah. Menurut bahasa Indonesia. Menurut bahasa Arab ya. Itu salah. Jadi kalimah kedua adalah Muhammad kita bilang kan gitu. Kalimah pertama adalah bi, itu salah. Yang benar adalah kalimah kedua Muhammad, kalimah pertama adalah ba. Begitu cara mereka. Dan ini merupakan adatnya mereka dalam hal tersebut yang tentunya harus kita ikuti karena yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Dan ketika kita menggunakan bahasa Arab tentunya kita harus ke Arab-Araban. Ya, jangan bahasa Arab kita bawa ke bahasa Indonesia atau ke kebiasaan atau ke Indonesiaan kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, tetap harus ke Arab-Araban kan gitu. Nah, demikian. Jadi, alasan orang Basrah ya, sebagaimana diterangkan oleh Syari di sini, alasan orang Basrah mengungkapkan tadi ya, yaitu al-alif wal lam tadi itu dengan ungkapan al, dikarenakan kata mereka ini ya, si al ini terdiri dari dua huruf, jadi harus diucapkan sesuai dengan lafaznya. Iya, al bukan al-alif wal lam. Apakah berarti orang Kufah itu tidak berpandangan seperti yang kita terangkan tadi? Enggak, pandangan mereka sama seperti yang sudah saya beri catatan tadi ya. Pandangan mereka sama dalam hal tersebut. Jika sebuah kalimat terdiri dari sebuah susunan huruf, maka diucapkan sesuai dengan lafaznya. Jika sebuah kalimat terdiri dari satu huruf, maka tidak diucapkan sesuai dengan lafaznya, atau dengan kata lain diucapkan menggunakan nama huruf tersebut. Nah, well, adapun alasan orang Kufi kenapa mereka bisa ngomong al-alif wal lam, maka di sini terangkan juga oleh Syarih, wal kufiyuna yaquluna innaha kalimatun mukawwanatun min harfaini. Memang benar keduanya itu terdiri dari dua kalimat. Ya, jadi sama-sama diakui juga seperti pengakuan orang-orang Basrah. Karena keduanya terdiri dari dua kalimat, maka mereka ucapkan sesuai dengan lafaznya. Nah, orang Kufah juga mengakui bahwa ini terdiri dari dua huruf. Ya, ini terdiri dari dua huruf. Tapi ya, keduanya itu adalah masing-masing. Ya, kalau di sini dikatakan lakinnahuma harfani hijaiyani. Maksudnya begini, ahaduhuma laisa asliyan. Di mana yang satunya itu bukanlah huruf, bukanlah komponen dari kalimat tersebut. Ya. Yang jadi kan ada dua huruf. Nah, satu huruf dari keduanya ini, salah satu dari huruf dari kedua huruf ini bukanlah komponen asli dari kalimat tersebut. Apa itu dia yang bukan komponen asli dari kalimat tersebut? Al-hamzahnya. Iya. Jadi al-hamzahnya itu bukan milik silamnya. Nah, sehingga menurut mereka ini sendiri-sendiri. Al-hamzah sendiri, al sendiri. Al-hamzah sendiri, lam sendiri. Walau si lam ini ya butuh hamzah tersebut, tapi tidak dalam setiap kondisi sebagaimana yang kita ketahui. Ya, tidak dalam setiap kondisi. Seperti Ar-Rahmanir-Rahim, di situ hamzahnya dibutuhkan, tapi Bismillahirrahmanir-Rahim di situ hamzahnya enggak dibutuhin. Cuma ngelafasin lamnya saja, walau lamnya ujung-ujungnya kita idghamkan ke huruf ra ya, kan gitu. Ngapain? Atau seperti di sini ya, ketika kita baca wal kalimatu min harfaini, wal kalimatu min harfaini. Ya, kita cuma ngebaca lamnya, hamzahnya enggak kita baca. Karena memang sebenarnya itu hanya huruf lam doang. Ya. Maksudnya kalimah ini ya, kalau kita boleh bilang ini kalimah. Kalimah ini itu hanya terdiri dari satu huruf, tidak terdiri dari dua huruf. Karena huruf yang pertamanya yaitu si hamzahnya itu hanya bantuan, seperti hamzah wasal yang terdapat pada fi'il amar. Di mana hamzah wasal yang terdapat pada fi'il amar itu kita letakkan saat dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhin enggak perlu. Seperti fa'il kan gitu. Atau tafa'al. Ya, di mana di situ kita enggak menggunakan hamzah wasal. Dikarenakan enggak butuh. Tapi kalau untuk if'il, uf'il dan if'al, ya di situ memang kita menggunakan hamzah wasal dikarenakan dibutuhkan, kan gitu. Nah, jadi hamzah wasal bukanlah huruf dari komponen kalimat tersebut. Nah, karena bukan komponen dari kalimat tersebut, jadi saat si hamzah wasalnya dibuang, berarti kan yang tersisa tinggallah lam. Nah, artinya kalimah ini terdiri dari satu huruf. Nah, oleh karena itulah mereka melafazkannya, mengungkapkannya dengan nama dari huruf tersebut, yaitu al-lam. Dan adapun hamzahnya juga sendiri, berarti al-hamzah, al-alif, al-alif wal-lam. Itulah jadinya. Itulah alasan orang Kufah. Jadi bukan perbedaan teori tadi, teorinya sama, hanya pemahamannya yang berbeda. Jadi cara memahaminya yang berbeda. Jadi menurut orang Kufah ya, bahwa al ini memang benar-benar terbentuk dari dua huruf. Menurut orang Basrah. Sementara menurut orang Kufah bahwa al ini hanya terbentuk dari satu huruf yang dibantu oleh si hamzah. hamzah wasal. Jelas? Nah, karena terbentuk dari satu huruf, maka mereka pun menamakannya dengan al-alif wal-lam. Ya, kemudian diterangkan oleh Syari di sini, tasqutu 'inda ad-darji wal wasl, di mana hamzah wasal ini itu hilang ketika di tengah-tengah atau ketika diwasalkan. Ya, seperti tadi wal kalimah, kan dia di tengah-tengah tuh. Ya, wal kalimah. Hilang hamzahnya. Tapi kalau misalkan enggak ada wawnya, al kalimatu, atau ketika diwasalkan, kan gitu. Atau ketika diwasalkan. Misal darabu Muhammadan al al-kafirina, maka ketika kita wasalkan darabu Muhammad al-kafirina, kan gitu. Ya, atau sebagainya. Ya, tapi kalau itu bukan wasal ya, itu termasuk kategori darj ya. Yang wasal itu misalnya begini. Ar-rajulu qa'imun al-ustadu ar-rajulu qa'imun al-ustadu waqifun. Lalu kita wasalkan ya. Lalu kita wasalkan ar-rajulu qa'imunil ustadu waqifun. Ya, kira-kira begitu. Nah, intinya dia enggak ada, dia hilang ya, atau dia enggak diucapkan tatkala di tengah-tengah dan tatkala diwasalkan. Fahiya laysat asliyah, oleh karena itu dia bukan komponen asli dari al tersebut. Sehingga kita enggak bisa mengucapkannya dengan ucapan lafaznya ataupun bunyinya. Itu menurut Kufa. Hatta naqul, sehingga kita katakanlah innana nantiqu bilafdhiha, maksudnya sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita mengucapkan sesuai dengan lafaznya. Idzan nantiqu bismiha, akan tetapi kita ucapkan sesuai dengan nama huruf tersebut. Fanaqul, ya, oleh karena itulah kita katakan al-alifu wal-lamu. Ya, inilah masing-masing dari alasan kedua kubu tersebut sehingga punya ucapan yang berbeda untuk dua huruf tadi kan, atau untuk si al tadi, apakah diucapkan dengan ucapan al-alif wal-lam atau diucapkan dengan ucapan al. Nah, pentingnya syair menjelaskan itu gunanya apa? Gunanya adalah agar kita tidak heran ataupun bingung kenapa di sana ada ungkapan dengan ungkapan al-alif wal-lam, kenapa di sisi yang lain ataupun di tempat yang lain nanti ungkapannya al. Apakah al-alif wal-lam ini dengan al ini itu apa namanya ada perbedaan atau sebenarnya ini sama? Maka diterangkan oleh penulis bahwa sebenarnya ini sama. Nah, kalau memang sama, kenapa yang satu ngomongnya al-alif wal-lam dan kenapa yang satu ngomongnya al? Maka dia terangkanlah. Tapi begitupun kesimpulannya seperti yang diterangkan oleh Syari di sini, al-khilafu fi hadza yasirun, enggak ada guna, maksudnya enggak ada problem gitu ya. Iya, tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Yasirun, ringan aja gitu. Enggak menjadi iya, cece aja gitu. Baik, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Ya, jelas sampai di sini, tapi waktunya sudah habis ya untuk jurumiyah. Jadi kita cukup dulu sampai sini. Tambihnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.